بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد الحمد لله إخواني في الله رحمنا ورحمكم الله kita insyaallah kembali melanjutkan pembicaraan kita dari risalah Al-Qawaidul Arba. Kita telah menyelesaikan pada Al-Qaidatul Ula, ini kaidah yang pertama. Dan dari kaidah yang pertama ini adalah beliau ingin menerangkan kepada kita tentang hakikat tauhid. Tauhid yang oleh para ulama dibagi menjadi tiga, ini tauhidur rububiyah, tauhidul uluhiyah, dan tauhidul asma wa sifat. Pembagian ini adalah pembagian dalam rangka untuk menerangkan hakikat tauhid yang dimaksudkan dari dakwahnya para nabi dan para rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau Anda bertanya apakah ada dalilnya pembagian tauhid, adapun dalil nas tauhid baik menjadi tiga, tidak ada. Al-Quran maupun hadis tidak ada. Adapun hakikatnya, maka pembagian ini adalah hasil tatabbu', hasil penelitian dari ayat-ayat Al-Quran dan As-Sunnah An-Nabawiyah. Sebagaimana kaidah beliau yang empat ini, Al-Qaidul Arba, apakah dalilnya dari hadis atau Al-Quran? Kaidah untuk memetuhid ada empat, tidak ada. Akan tapi dikeluarkan ini dari hasil penelitian Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga beliau ajarkan untuk memahami tentang hakikat apa yang dimaksudkan dengan masalah tauhid. Demikian pula tauhid yang tiga, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhidul asma wa sifat. Sebagian ulama membagi menjadi dua, tauhid ini tauhidul ilmi i'tiqadi, tauhid yang berkaitan dengan ini pengetahuan ma'rifah tentang Allah Subhanahu wa taala yang perlu diyakini. Yang ini menyakup tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Keduanya masuk dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid ini tauhid yang sifatnya adalah at-talabi, tuntutan perwujudan ibadah dari para hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna tauhidul ibadah, tauhidul uluhiyah. Dibagi dua atau tiga sama hakikatnya lah itu. Tauhid rububiyah, asma wa sifat, dan tauhid uluhiyah. Adapun pembagian menjadi empat, tauhidul tambah lagi tauhid mulkiyah atau tiga, rububiyah, uluhiyah, mulkiyah, pembagian bid'ah yang tidak pernah diterangkan oleh para ulama, dan ini hanya sekedar untuk membuat move bagaimana orang terbangkitkan ghirah mereka untuk mengembalikan kekuasaan kaum muslimin, yang itu masuk dalam rububiyah, masuk dalam tauhidur rububiyah. Yang menjadi sorotan adalah selain pembagiannya pembagian bid'ah, kemudian amal dia akhirnya mereka tidak pernah perhatian dengan perhatian yang benar terhadap tauhidul uluhiyah. Sehingga pembagian ini ikhwan adalah agar orang tidak salah bagaimana yang dimaksudkan dengan orang yang telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pula yang merupakan kesesatan orang-orang mutakallimun ketika orang-orang filsafat, ahlul kalam, yang mereka mengartikan makna kalimat la ilaha illallah dengan makna rububiyah. Dengan makna rububiyah, la ilaha illallah dengan makna rububiyah. Ini makna rububiyah, tidak ada pencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala dan semisal dengan itu. Kalau makna kalimat la ilaha illallah dengan makna rububiyah, maka tidak akan ada seorang pun dari kalangan Quraisy yang melakukan penentangan kepada dakwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka seperti yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, wa idza qila lahum qulu la ilaha illallah yastakbirun. Dan ketika dikatakan kepada mereka untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan aja'al al-aliyata ilahan wahidah. Apakah dengan itu berarti kami harus menjadikan ilah yang satu? In hadza la sa'un ujab. Ini perkara yang sangat mengherankan bagi kami. Maka mereka, mengapa mereka menentang? Ketika Rasulullah pula mendakwahkan kepada mereka, ayuhan nas qulu la ilaha illallah. Wahai manusia, ucapkanlah kalian kalimat la ilaha illallah. Maka bangkitlah kemarahan Quraisy, Abu Lahab, Abu Jahal, dan para pimpinan-pimpinan Quraisy untuk melakukan penentangan besar kepada dakwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andaikan makna kalimat la ilaha illallah makna rububiyah, maka tentunya mereka tidak akan melakukan penentangan kepada dakwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan makna ilah bukanlah makna seperti yang difahami oleh orang filsafat tersebut. Ini makna rububiyah. Sehingga para ulama memberikan makna kalimat la ilaha illallah dengan kalimat, dengan ungkapan la ma'buda bihaqqin illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada ma'bud yang hak, tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya dengan ungkapan kalimat ini la khaliqa illallah dengan la ma'budu la ma'budu bihaqqin illallah? Apa kira-kira ikhwan bedanya ikhwan? La khaliqa illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah, dengan la ma'budu bihaqqin illallah, apa bedanya di antaranya? Coba antum sampaikan pendapat antum bebas. Kira-kira bagaimana? Kira-kira bagaimana ikhwan? Gimana deh antum? Pendapat antum bagaimana? Hah? Orang mengartikan la ilaha illallah dengan la khaliqa illallah. Antum bedakan dengan la ma'budu bihaqqin illallah. Terus gimana lagi? Sudah, terus keluarkan semua pendapatnya. Siapa lagi yang mau menyampaikannya, ikhwan? La khaliqa illallah adalah bentuk pengakuan saja kepada Allah SWT. Tidak ada pencipta kecuali Allah SWT. Sudah, selesai. Orang mengaku ini boleh jadi beribadah kepada Allah, boleh jadi enggak beribadah kepada Allah. Yang penting ada i'tiqad, yang penting ada pengakuan bahwasanya Allah adalah khaliq. Lalu apa bedanya dengan kalimat la ma'buda illallah dengan la ma'budu bihaqqin illallah? Apa kira-kira bedanya ikhwan? La ma'budu illallah dengan la ma'budu bihaqqin illallah. Gimana, akh? Enggak ada atau malu-malu? Kalau la ma'budu illallah dengan la ma'budu bihaqqin illallah, coba apa bedanya? Terangkan. Tidak ada makna yang benar dari kalimat la ilaha illallah kecuali la ma'budu bihaqqin illallah. Selain itu salah. Maka dimaknai dengan la khaliqa illallah salah, la ma'budu illallah juga salah. Kira-kira di mana letak kesalahannya dengan kalimat la ma'budu illallah? Gimana deh? Terus? Terus gimana? Ya sekarang di poin. Poin satu, salahnya di sini gitu. La ma'budu illallah. Letak salahnya di mana? Ya terus? Antum tanya yang lainnya, faham gak? Bisa menyimpulkan pemahaman gak dari situ, kalimat itu? La ma'budu illallah. Satu, kalimat ini menunjukkan makna-makna kalimat ini bahwa apabila ada yang disembah selain Allah berarti sudah Allah. Berarti telah Allah. Karena la ma'budu illallah, tidak ada ma'bud kecuali Allah, sehingga semua ma'bud, setiap ma'bud adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenyataannya bahwasanya ada Isa disembah, ada jin disembah, ada raja disembah, ada malaikat disembah, ada arwah kuburan disembah. Berarti setiap yang disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Hadza batilun. Ini adalah batil. Kedua, kalimat la ma'budu illallah berarti mengingkari waqi. Tidak ada ma'bud kecuali Allah. Mengingkari waqi, mengingkari kenyataan. Kenyataannya banyak yang disembah selain Allah. Ada nabi, ada malaikat, ada orang soleh disembah, ada jin. Sehingga kalimat la ma'budu illallah khata. Ini pengertian yang salah. Sehingga tidak ada makna yang benar dari kalimat la ilaha illallah kecuali la ma'budu bihaqqin illallah. Maka kaidah yang kedua memberikan kejelasan lebih kepada kita hakikat makna ilah. Al-qaidatu tsaniyah. Kaidah yang kedua, annahum yaqulun, mereka mengatakan, ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbah was syafa'ah. Fadalilul qurbah qauluhu ta'ala, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Inna Allah yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Wadalilu syafa'ah, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum, wa yaqulun haula'i syufa'una inda Allah. Kaidah yang kedua, kata beliau, adalah tentang ucapan mereka. Tentang ucapan mereka. Yang ucapan orang-orang kafir, Quraisy, yang perlu antum fahami sehingga tidak bingung di dalam memahami hakikat syirik. Kalau yang tadi hakikat tauhid. Kaidah yang pertama, hakikat tauhid. Apa itu hakikat tauhid? Yang kedua ini adalah beliau ingin lebih menegaskan berkaitan dengan hakikat syiriknya orang-orang kafir Quraisy, di mana letak kesyirikan mereka. Ma da'awnahum, ucapan mereka, tidaklah kami berdoa kepada mereka, pada berhala-berhala yang dimaksudkan. Ma da'awnahum, tidaklah kami berdoa kepada mereka. Doa ada dua macam, doa ibadah atau doa masalah. Doa ibadah seperti perbuatan kita, ruku, sujud, saum, haji, puasa, ini ada semuanya doa ibadah. Doa masalah, doa permintaan kita kepada Allah, ya Allah, berilah saya rezeki. Ya Allah, selesaikanlah urusan kami. Ya Allah, selamatkanlah kami dari neraka dan sebagainya. Ini doa masalah. Tidaklah kami berdoa kepada mereka, tidaklah kami beribadah kepada berhala-berhala itu, baik dengan doa ibadah atau doa masalah, wa tawajjahna ilaihim. Dan tidaklah hati kami bertawajuh, berkonsentrasi menghadapkan diri menuju kepada berhala-berhala itu, illa li talabil qurbah wa syafa'ah, kecuali semata-mata hanya untuk mencari kedekatan dan harapan syafaat. Adapun dalilnya, yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina takhadhu min dunihi awliya'a, dan orang-orang yang mereka menjadikan selain Allah sebagai sesembahan-sembahan, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Tidaklah kami melakukan berbagai ibadatan kepada mereka kecuali agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Inna Allah yahkumu bainahum fima hum fi yakhtalifun. Sungguhnya Allah akan menghakimi apa yang terjadi di antara mereka dari perselisihan yang mereka telah lakukan. Inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kafar. Sungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang kadhib dan kafir. Kalimat ini, ikhwan, beliau ingin mengajarkan kepada kita. Pertanyaan pertama, apakah mereka ketika menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan berhala-berhala itu, mereka berkeyakinan bahwa berhala-berhala itu adalah seperti Allah, Tuhan yang mandiri, yang juga menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki dan semisalnya? Apa jawabannya, kawan? Gimana? Bukan. Mereka tidak memiliki keyakinan yang demikian tentang berhala-berhala mereka. Pertanyaan kedua, lalu dari sisi mana mereka dikatakan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Dari sisi yakni tawajuhnya mereka kepada berhala-berhala tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan kurbah dan syafaat. Dengan kata lain, berhala-berhala itu adalah sekedar merupakan wasitah, perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia katakan ma na'buduhum illa ma kumnan illa adah lil hasr, untuk menunjukkan makna pembatasan, tidak lain apa yang aku lakukan dari bentuk ibadah saya kepada berhala-berhala itu kecuali. Apa kecualinya itu? Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kecuali agar mereka bisa menjadikan diriku dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya, sehingga sekedar menjadi wasitah, menjadi perantara yang diharapkan melalui mereka akan bisa mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang beliau bawakan. Sehingga bukan menganggap sebagai ilahan istiqlalan, sembahan yang mandiri, sesembahan yang sebagaimana Allah menjadi sembahan. Ini hakikat bentuk peribadatan mereka kepada berhala-berhala tersebut. Baik mereka sujud, rukuk, kemudian baik mereka nazar, baik mereka menyembelih, baik mereka melakukan itikaf di sekitar itu, mereka tidak sedang berkeyakinan bahwasanya mereka-mereka itulah yang memiliki perbuatan seperti Allah, sehingga seperti Tuhan, seperti Allah. Tidak. Oleh karena itulah, praktek-praktek yang mereka telah lakukan, ketika mereka sedang terjepit dalam satu masalah, mereka tahu tidak ada tempat iltija, tidak ada tempat bersandar yang terakhir, tidak ada harapan yang paling terakhir kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, di antaranya adalah idza raqiba fil fulki wa idza raqiba fil fulki da'awallaha mukhlishina lauddin wa idza najjaum ilal bari idzam yusyrikun. Ketika mereka sedang berlayar di lautan, dalam surah Luqman diterangkan mereka dikepung ombak yang sangat mengerikan, sehingga tidak ada lagi mereka bayangan untuk selamat kecuali hanya harapan dia kepada Allah. Da'awallaha mukhlishina lauddin. Mereka berdoa dengan penuh keikhlasan, memurnikan doanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Wa idza najjaum ilal barri, ketika sudah diselamatkan ke daratan, idham yusyrikun, mereka kembali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu bahwa yang paling merantasi terakhir kali dan tempat bersandar, tempat iltija, tempat dia mengembalikan segala urusan terakhir Allah Subhanahu wa taala. Yang lain-lainnya mereka lupakan. Maka dikatakan dhalla, hilang semua ingatan mereka, hilang apa yang mereka selama ini sembah dari diri ya, kecuali dia kembali tinggal iltija kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pula ditanya Rasulullah bertanya kepada seorang musyrik, kam ilah ta'bud, berapa ilah yang kamu sembah? Saba, tujuh. Wahidun fis sama wasitatun fil ard, satu di langit, yang enam di bumi. Satu adalah Allah Subhanahu wa taala, yang lainnya adalah berhala-berhala itu. Sehingga sisi kesyirikan mereka itu bukan karena mereka mengadakan Tuhan selain Allah dalam bentuk keyakinan mereka seperti Tuhan Allah, tapi dari sisi Mereka telah melakukan berbagai macam ibadahan kepada para berhala itu dengan harapan bisa mengantarkan kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud yang akan beliau angkat ikhwan adalah seperti perkataan orang di zaman sekarang ini. Ketika mereka datang kepada kuburan para wali dalam rangka untuk mereka itu bertabaruk, bertawajuh, mencari berkah, menghadapkan hati. Anda tanya kepada mereka, Mak, atau Pak D, atau Mbah, ngapain sih kok ke kuburan para wali? Saya le, ke kuburan para wali itu, saya enggak punya keyakinan kalau wali-wali itu seperti Allah Subhanahu wa taala. Sing keyakinan saya yang buat jagat raya, yang hidupkan, yang matikan, yang ngasih rezeki, ya Gusti Allah. Ya Allah Subhanahu wa taala. Mung, kita ini kan orang-orang kotor. Banyak maksiat, berleputan dosa. Wali-wali ini orang dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Mikir kamu. Kamu enggak bisa dekat dengan presiden atau pejabat kecuali lewat orang dekatnya. Maka saya carilah orang yang dekat dengan Allah, para wali. Maka saya melakukan pendekatan kepada para wali ini, lobi-lobi supaya bisa dekatkan diri saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda faham kaidah yang kedua ini, Anda bisa menjawab, nggih ngoten niku, Mbok D. Hakikat syiriknya orang musyrikin zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya justru itu hakikat syiriknya orang musyrikin zaman Rasulullah itu seperti itu, persis plek tamaman mi'ah bi mi'ah, enggak geser seujung rambut pun, plek sama. Ya begitu modelnya. Sekarang apa bedanya? Anda mengkaitkan saya pengikut Muhammad. Mereka juga mengatakan saya pewaris agama Ibrahim. Padahal Muhammad pengikut Nabiullah Ibrahim. Diperintahkan oleh Ittabi' Millata Ibrahim. Sudah satu-satu. Sama. Yang kedua. Dia tidak meyakini kalau wali tersebut adalah seperti Allah yang menciptakan, menghidupkan. Musyrikin ngingatan. Sami. Boten benten. Sama dengan keyakinan dia. Yang ketiga, saya berharap dia, para wali ini bisa menjadikan saya itu diantarkan dekat dengan Allah. Musyrikin juga begitu sama. Yang niru musyrikin meniru kamu atau kamu niru musyrikin? Ya, intinya perbuatan yang sama. Hakikat perbuatan dia adalah sama dengan perbuatan musyrikin. Dan itulah hakikat kesyirikan mereka. Ini yang ingin beliau jelaskan. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha yahkumu bainahum fi ma hum fi takhyakhtalifun. Satu, nanti Allah yang akan menghukumi, memutuskan zuri yang akan memberikan keputusan tentang apa yang mereka perselisihkan dengan ahli tauhid itu adalah nanti Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah menegaskan innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang kadzib dan kafar. Artinya bahwa sangkaan, keyakinan bahwa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala membutuhkan tawasithah, membutuhkan wasilah dari kalangan para makhluk, ini adalah sebuah kadzib, kedustaan. Allah tidak pernah memerintahkan dalam ayat atau hadis yang mengajarkan agar menyembah kepada Allah dengan wasitah. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fatukhriju lana." Coba keluarkan dalil kalian, ilmu kalian, "Fatu burhanakum in kuntum shadiqin." Mana burhan kalian kalau kalian adalah orang yang benar dengan perbuatan kalian? Ini adalah apa yang Allah tegaskan, dia adalah kadzib. Kafar, perbuatan seperti itu perbuatan kekafiran. Perbuatan menjadikan wasitah antara Allah dengan makhluk dalam ibadah adalah perbuatan kekafiran. Adapun wasitah perantara antara Allah dengan makhluk hanya ada dalam risalah. Allah mengangkat perantara dari kalangan makhluk yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan risalah Allah kepada makhluk. Maka kata Ibnu Taimiyah bahwa di sana ada wasitah yang kalau dia tetapkan jadi kafir, dan di sana ada wasitah yang kalau diingkari dia menjadi kafir. Coba jelaskan Ewan. Gimana deh? Jelaskan. Tinggal ngulang aja, diedit. Tinggal ditata letaknya. Sudah diterangkan semuanya. Kata Ibnu Taimiyah di sana ada wasitah yang kalau ditetapkan jadi kafir, dan di sana ada wasitah yang kalau diingkari menjadi kafir. Gimana deh? Saya bantu. Ya, gimana? Yang lain? Terus? Terus yang satunya? Kedua, yang itu yang pertama, yang kedua, yang wasitah yang kalau diingkari menjadi kafir. Wasitah yang kalau diingkari menjadi kafir. Pertanyaan didengarkan. Sudah lapar atau gimana? Masih jam 11, kurang. Wasitah kalau ditetapkan menjadi kafir, dan satunya wasitah kalau diingkari menjadi kafir. Gimana mau jawab antum? Gimana keterangannya gimana? Terus? Ya, intinya wasitah yang ditetapkan menjadi kafir adalah wasitah dalam masalah ibadah. Dalam masalah ibadah tidak ada wasitah yang Allah memerintahkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku akan aku kabulkan doa kalian. Dan tidak ada sepanjang sejarah dari ajaran yang diajarkan para rasul yang memerintahkan mereka berwasitah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasitah yang kalau diingkari menjadi kafir dalam masalah risalah. Barang siapa yang mengingkari bahwasanya Allah mengangkat wasitah dalam masalah risalah, menyampaikan risalah, maka dia telah kafir. Akan tetapi kenyataannya ikhwan, di tengah-tengah kehidupan kita sebagian kaum muslimin, mereka justru mengangkat wasitah dalam masalah ibadah dan mengingkari wasitah dalam masalah risalah. Di antara keyakinan sufi ghulat atau sufi yang hulu, maka dia beribadah kepada Allah dengan wasitah atau rata-rata sufi, sehingga dia mencari wasilah para masyayikh yang mereka angkat sebagai wasitah antara dia dengan Allah SWT. Sehingga mereka simpan fotonya, pajang gambarnya, datangi kuburannya, dipatungkan syekhnya, hatinya ditawajuhkan kepada syekh tersebut, salat menghadap gambar dan sebagainya. Ini adalah dia telah angkat wasitah. Adapun mereka berdalil wabtagu ilaihil wasilah, dan carilah dalam menuju Allah wasilah. Maka maksud ayat ini seperti diterangkan oleh para ulama, maksudnya adalah wasilah dengan wasilah-wasilah yang masyru'ah, yang disyariatkan oleh Allah, wasilah dengan tauhid, wasilah dengan amal saleh, wasilah dengan perantara doanya orang saleh. Dan ini diriwayat, dan ini adalah masyru'. Umar bin Khattab ketika salat istisqa berwasilah dengan doanya Al-Abbas paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Abbas masih hidup dan tidak boleh berwasitah dengan doanya orang sudah meninggal. Andai kan boleh berwasitah, berwasilah dengan doanya orang sudah meninggal, niscaya Umar tidak akan berpindah dari doanya Rasulullah kepada doanya Abbas. Karena Rasulullah lebih tinggi tingkatnya daripada Abbas, paman beliau. Yang kedua, kisah tiga orang yang mereka tertutup di goa oleh batu besar, sehingga mereka berwasilah dengan amal saleh yang pernah dia lakukan dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, yang satu berwasilah dengan birrul walidain. Ya Allah, saya dulu memiliki orang tua yang saya selalu memberikan susu kepadanya. Suatu waktu kedatangan saya terlambat. Kemudian aku dapatkan kedua orang tuaku telah tidur. Maka aku tunggui orang tuaku dengan susu yang ada di tanganku, dan aku tunggu sampai mereka bangun. Dan pada waktu itu keluargaku meminta susu tersebut dan tidak aku kasihkan karena aku menunggu orang tuaku yang tidur tadi. Ya Allah, kalau amal ini adalah ikhlas semata-mata kepadamu, maka bukakanlah pintu gua tergeser dikit. Yang satu, ya Allah, saya dulu pernah mencintai seorang wanita yang selalu dia menolak aku ketika aku ajak untuk berzina. Suatu saat dia terhimpit kebutuhan, kemudian dia akhirnya datang kepada kami, kepada saya. Kemudian aku penuhi kebutuhan dia dengan syarat mau dia diajak untuk berzina. Ketika ember hampir masuk sumur, maka dia katakan, ittaqillaha la tufdil qatam illa bihaqqiha. Jangan engkau pecahkan cincin, bertakwalah engkau kepada Allah, jangan engkau pecahkan cincin kecuali dengan haknya. Maka sebutan kalimat ittaqillah telah membuat hati dia bergetar, sehingga dia tinggalkan wanita dan harta tersebut. Ya Allah, kalau ini ikhlas semata-mata karena engkau, bukakanlah pintu gua tergeser lagi dikit. Belum bisa keluar. Yang satu, ya Allah, saya dulu memiliki pegawai yang dia pergi meninggalkan gajinya. Lalu gaji itu saya kembangkan sehingga menjadi sebuah kambing ternak atau binatang ternak selembah. Satu saat datang lagi pegawai saya minta gaji dia dan saya tunjukkan gaji dia. Akhirnya semua diangkut oleh dia tanpa sisa. Ya Allah, kalau ini aku lakukan semata-mata karenamu, maka bukanlah pintu gua terbuka, akhirnya mereka bisa keluar. Ini adalah dalil bolehnya berwasilah dengan menyebut amal yang dianggap paling ikhlas atau dia ingat sebagai amal yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah berdoa, adalah berwasilah dengan tauhid. Rabbana innana sami'na munadiyan yunati lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Ya Rabb, sungguhnya aku telah mendengar adanya penyuruh yang menyuruh kepada keimanan, kemudian aku beriman. Maka ya Rabb, Rabbana inna sami'na munadiyan fa amanna bi fa amanna. Rabbana faghfir lana, ya Allah, ampunilah kami. Demikian pula berwasilah dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Berdoalah kalian kepada Allah dengan wasilah, wasitah, dengan bertawasul dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya Rahman, ya Rahim, irhamni. Ya Hayyu, ya Qayyum, bi rahmatika astaghitsu lak, dan seterusnya. Ini wasilah yang diperbolehkan, dan ini makna wasilah yang maksudnya dalam ayat ini, wattaghu ilaihil wasilah. Bukan wasilah yang dimaksudkan adalah mencari wasilah dari kalangan wali dan semisal yang sudah meninggal. Maka berdalil mencari wasilah dengan ayat tersebut merupakan kebodohan dan atau pelintiran alul bid'ah yang memang biasa bermain dalil dengan cara-cara yang seperti itu. Wa dalilu syafa'ah, adapun dalil syafa'ah adalah wa ya'buduna min dunillah ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syufa'auna indallah. Mereka mengatakan mereka beribadah kepada selain Allah yang tidak memberikan mudharat dan tidak pula memberikan manfaat, akan tapi keyakinan mereka apa? Haula syufa'auna indallah. Keyakinan mereka tentang Allah seperti itu. Allah yang An-Nafi', yang Ad-Dhar. Dan berhala-berhala itu bukanlah An-Nafi', bukan Ad-Dhar. Akan tapi kenapa mereka mendatangi haula syufa'auna indallah? Merekalah yang menjadi pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tanya pula kepada orang yang datang kepada kuburan para wali, dia akan mengatakan, saya sedang mengharapkan syafaat mereka. Saya sedang menginginkan syafaat mereka. Sesungguhnya meminta syafaat kepada seseorang adalah mimbabi doa dalam bab doa. Dan berdoa kepada selain Allah adalah perbuatan syirik. Yang Allah mengatakan, wa innal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Seluruh masjid milik Allah, dan jangan sekali-kali berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sekali-kali bersama dengan berdoa kepada Allah, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Siapapun, nabi atau wali atau orang saleh dan semisalnya. Dan meminta syafaat adalah bab doa. Meminta syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam perkara yang dimampi hanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan kesyirikan yang mereka lakukan. Maka ketika Anda tanya mereka, ketika datang kepada para wali, saya tidak meyakini kalau para wali itu berbuat sebagaimana perbuatan Allah. Tapi para wali adalah orang-orang yang dekat dengan Allah, dan kami adalah orang yang berlepotan dengan dosa dan maksiat, dan mereka yang kami harapkan menjadi pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah, dia telah membuat kias antara Allah dengan makhluk. Dia telah membuat kias antara Allah dengan makhluk, seakan-akan Allah membutuhkan perantara-perantara sebagaimana para raja membutuhkan perantara-perantara. Kalau para raja membutuhkan perantara, sangat wajar. Di antaranya para raja, dia tidak mengetahui hal ikhwalnya para rakyatnya secara detail, tidak mengetahui, sehingga membutuhkan laporan-laporan dari bawahannya. Bagaimana keadaan si fulan-fulan, daerah fulan-daerah fulan, atau kota ini, laporan dari bawahannya. Sehingga dia menjadi tahu Allah Subhanahu wa taala alimun bikulli syai, Allah mengetahui segala sesuatu. Kemudian para raja, sering dia ini adalah orang yang berhati keras, tidak ingin memberikan kepada para rakyat, sehingga perlu adanya rayuan-rayuan dari bawahannya untuk melunakkan dan meluluhkan hati raja, sehingga melunak dan kemudian dari kendak tidak memberi menjadi berkendak memberi. Membutuhkan adanya perantara yang seperti ini. Terkadang pula para raja dengan segala kelemahannya, dia yang mutlak membutuhkan staf-staf bawahannya, menteri-menterinya, pembantu-pembantunya. Kalau kemudian sampai saya tidak mengabulkan permintaan para bawahan saya bisa kalang kabut. Saya bisa berantakan ngurus kerajaan ini. Mereka bisa lari meninggalkan saya dan saya akan ambruk kekuasaan saya. Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim, dan Allah adalah zat yang memiliki belas kasih pada para hamba, dan Allah tidak membutuhkan para makhluk untuk melunakkan hati Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menegakkan dengan dirinya qiyamu binafsi al-qayyum, Allah adalah al-qayyum, tidak membutuhkan bantuan para makhluknya. Ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mengkiaskan Allah dengan makhluk adalah batil, kias yang batil. Dan pangkal kesyirikan mereka adalah mengkiaskan Allah dengan makhluk. Sehingga mereka mengangkat perantara dengan harapan dengan tujuan qurbah dan syafa'ah. Qurbah dan talabus syafa'ah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Syekh Saleh Al-Syekh beliau menyebutkan kepada kita, kalau Anda mempelajari tentang syiriknya manusia di sepanjang sejarah, sebetulnya modelnya hanya dua macam saja. Semodel dengan syiriknya umatnya Nabiullah Ibrahim, atau semodel dengan syiriknya umatnya Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam. Adapun syiriknya umatnya Nabiullah Ibrahim adalah berkaitan dengan ini menjadikan atau beribadah kepada benda-benda langit. Benda-benda langit, matahari, bintang, bulan, dan semisalnya. Sehingga mereka membuat haikal-haikal, membuat apa namanya tempat-tempat ibadah. Dia patungkan benda-benda tersebut, kemudian syaitan masuk ke benda-benda tersebut, kadang berbicara kepada para penyembahnya dan dianggap itu arwahnya daripada benda langit. Sebagaimana manusia di muka bumi ada penyembah matahari seperti orang mana? Jepang. Ada penyembah bulat. Termasuk yang sering Anda pernah lakukan boleh jadi di zaman dulu. Bintang Anda apa? Aquarius, Aries, Saturnus. Kalau bintangnya ini maka nasibnya nanti begini. Ini adalah termasuk di antara bentuk kesyirikan berkaitan dengan benda-benda langit. Ini ada tersebar di tengah-tengah kehidupan manusia dan selalu diiklankan di koran, di majalah dan semisalnya. Ini adalah model kesyirikan umatnya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka Nabiullah Ibrahim ketika bermunadharah dengan mereka adalah menyebutkan tentang berbagai macam benda-benda langit. Apa kata Allah tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam? Wa kadzalika nuri Ibrahim malakuta samawati wal ard waliyakuna minal muqinin falamma janna alaihi lailu ra'a kawkaban qala hadza rabbi. Antum lihat surat Al-An'am. Di sini adalah munadharah antara Ibrahim dengan kaumnya yang mereka telah melakukan penyembahan kepada benda-benda langit. Bagaimana Ibrahim ingin mematahkan hujah mereka dan menyingkap kebatilan mereka. Dan jangan dianggap di sini Nabiullah Ibrahim sedang ragu. Kisah Ibrahim mencari Tuhan. Ini adalah di antaranya apa yang dilakukan oleh orang filsafat dengan kata mereka tesa dan hipotesa berkaitan dengan pencarian Ibrahim mencari Tuhan. Ibrahim tidak pernah mencari Tuhan. Keyakinan telah tertanam dalam diri Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ada yang bawa Quran antum? Al-Quran. Lihat. Berkaitan dengan masalah ini, Allah SWT menyatakan, yang dari ayat yang ke-73, Allah bicara tentang Allah yang menciptakan langit, bumi, dan seterusnya. Allah yang mengetahui perkara yang gaib dan yang syahadah. Kemudian cerita tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Wa id qala Ibrahim li abihi azar atattakhidu asnaman alihatan inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Ibrahim telah memiliki keyakinan yang sempurna tentang sesatnya orang yang mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. keyakinan bulat sempurna, tidak ada keraguan sedikit pun. Sehingga dia mengatakan pada ayahnya, "Wahai ayah, apakah Anda menjadikan asnaman berhala-berhala sebagai alihatan? Sebagai ilah, ilah. Sungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam keadaan sesat, kesatan di dalam kesatan yang nyata." Demikian pula ketika kami perlihatkan pada Ibrahim kerajaan langit dan bumi, agar dia termasuk orang yang yakin. Nabiullah Ibrahim, Allah telah ajarkan kepadanya, tunjukkan kepadanya kerajaan Allah di langit, kerajaan Allah di bumi, sehingga betul-betul Ibrahim adalah orang betul-betul sangat yakin berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya adalah makomnya munadharah. Bukan makom membuat tesa hipotesa. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kaukaban qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika malam datang, maka terlihatlah bintang-bintang. Antum harus ingat, umatnya Nabiullah Ibrahim penyembah benda-benda langit. Dan Nabiullah Ibrahim akan mematahkan hujah mereka, menyingkap kesesatan mereka. Sehingga ketika muncul bintang, apa katanya? Qala hadza rabbi, ini adalah Rabbku. Ini makam munadharah. Makam sedang berdebat kepada kaumnya untuk menyingkap kesatan mereka, bukan Ibrahim sedang ragu, oh ini adalah Tuhanku. Analisa. Dan ini kesimpulan awal. Falamma afala, kemudian ketika bintang tenggelam, qala la uhibbul afilin, aku enggak suka dengan yang tenggelam. Falamma ra'al qamara, demikian pula ketika melihat bulan yang sedang menampak, hadza rabbi, ini adalah Rabbku. Ketika tenggelam pula, dia mengatakan, la illam yahdini rabbi la akunanna minal qawmi dhalin. Kalau Allah tidak memberikan petunjuk kepada aku, maka niscaya akan termasuk orang yang sesat. Ketika muncul matahari, mengatakan, hadza rabbi, hadza akbar. Ini lebih besar lagi. Layak untuk dijadikan sebagai Tuhan sembahan. Falamma afalat, ketika matahari juga tenggelam, mengatakan, ya qawmi inni bari'u mimma tusyrikun. Ini kesimpulan terakhir. Jadi untuk membuka cakrawala mereka, bahwasanya bintang, bulan, matahari enggak layak jadikan sebagai Rob, karena mereka adalah muncul tenggelam. Bagaimana Tuhan muncul tenggelam? Ini yang akan Nabiullah Ibrahim tunjukkan pada kaumnya. Bukan karena keraguan, tapi ingin mematahkan hujah mereka, bahwasanya sembahan-sembahan mereka enggak layak jadikan sebagai sembahan. Maka dia katakan, inni wajjahtu wajhiya lillati fatara samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Maka ditutup Allah, wa hajjahu qaumuhu, qala atuhajjuni fillah wa qad hadani la akhafu ma tusyrikun. Ketika Ibrahim menegaskan, saya bertawajuh kepada Tuhanku, menghadapkan wajahku kepada yang menciptakan langit dan bumi, yang aku condong kepada Allah, kepada tauhid dan berpaling dari syirik, wa ma ana minal musyrikin, maka kaumnya membantah Ibrahim. Kaumnya membantah Ibrahim. Kaumnya dalam keadaan membantah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ketika mereka membantah Ibrahim, maka dikatakan, apakah kalian membantah aku dalam perkara Allah, sedangkan Allah telah memberikan petunjuk kepadaku, dan aku tidak takut dengan apa yang kalian sekutukan. Maka di akhir pula Allah katakan, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahima ala qaumi. Itulah hujjah yang telah kami berikan pada hambaku Ibrahim untuk mengalahkan kaumnya. Jadi ayat ini makomnya munadharah, untuk menyingkap kesesatan umatnya, kaumnya yang menyembah kepada benda-benda langit, bahwa mereka tidak layak jadikan sebagai ilah. Yang layak jadikan ilah adalah Allah yang menciptakan itu semuanya. Nabiullah Ibrahim membongkar itu, sehingga kesyirikan manusia di antara semodel dengan kaumnya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Yang kedua adalah kesyirikan semodel kaumnya Nabiullah Nuh. Ini berkaitan dengan arwahnya orang-orang saleh yang mereka telah mengangkat Lat, yakni Wa, Suwat, Yahus, Ya'uq, Nasran, yang dulu mereka adalah orang-orang saleh. Ketika orang saleh ini meninggal dalam waktu yang dekatan, berdekatan, diceritakan dalam bulan yang dalam hari-hari bulan yang sama atau dalam tahun yang sama, sehingga betul-betul mereka sangat merasa kehilangan dengan orang saleh ini, sehingga kerinduannya besar, kecintaannya besar. Syaitan memasukkan ide agar mereka mematungkan orang saleh tersebut di kuburan-kuburan mereka. Dan ini berlangsung waktu yang lama, sampai hilang generasi. Mereka hanya berbuat itu dan sama sekali belum menyembah, sekedar untuk tazkirah, peringatan, mengingat-ingat, agar dulu, dia ingat dulu orang saleh, ada orang saleh mengajarkan ini, pelajarannya begini, ketika melihat patungnya. Ganti generasi, muncul generasi berikutnya, syaitan menambah lagi tentang perkara patung-patung orang soleh tersebut, sehingga tertanam keyakinan yang lebih kuat lagi tentang patung-patung itu. Generasi ini hilang, ganti generasi baru yang jahil, tidak ada ilmu, maka syaitan memasukkan pemikiran syirik. Tidaklah kakek moyang mereka dulu melakukan itikafan di sini, membuat ini, kecuali keyakinan mereka bahwa ini adalah yang menurunkan hujan dan sebagainya, sampai mereka menyembah murni. Antum lihat bagaimana syaitan menuntun setap demi setap untuk jatuh dalam syirik dalam waktu yang panjang. Betapa sabarnya syaitan menyesatkan manusia, dan bagaimana kaum muslimin tidak bersabar dalam dakwah mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Syaitan bertahap, ikhwan, mengajak manusia untuk mereka ke jalan kesyirikan. Maka demikian pelandaknya kaum muslimin, dia bersabar untuk mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Merubah hati manusia tidaklah gampang, sehingga memerlukan waktu. Sampai kemudian Wat, Ya'uq, Ya'ud, Nasran, Suwa menjadi sebuah sesembahan murni. Dan kemudian oleh Amr bin Luhai, orang Arab, patung-patung itu ditemukan dan dibawa ke Arab. Sehingga orang Arab yang tadinya pewaris agama Nabiullah Ibrahim berganti dengan apa yang telah dilakukan oleh Amr bin Luhai, yang dia dipandang orang yang saleh, yang ahli ibadah di tengah kaumnya, sehingga agama Ibrahim berubah menjadi agama kesyirikan. Dan kemudian di permukaan bumi juga secara umum syirik model yang kedua ini pula yang berkembang. Sehingga apabila mereka datang ke kubur atau patung-patung tertentu, bukan mereka menyembah patung, tapi arwah di balik patung itu. Arwah di kekuatan di balik benda tersebut. Apakah orang Nasrani ketika mereka datang kepada patung Bunda Maria mereka sebodoh itu? Sehingga berbeda antara patung Bunda Maria ketika masih di Muntilan dengan ketika sudah ditaruh di gua. Ketika masih di Muntilan, boleh jadi orang melangkrik, gak ada masalah. Anak-anak kecil dia mau ngemek, kencing dan sebagainya, gak ada masalah. Tapi kalau sudah di gua, sudah khusus, diletakkan khusus, sudah diyakini khusus, dia sudah mulai berkeyakinan roh yang dibalik atau roh yang berkaitan dengan benda tersebut. Maka apa bedanya laku yang dilakukan oleh kaum muslimin zaman sekarang datang ke kuburan-kuburan orang saleh dengan orang musyrikin yang datang kepada patung-patung tersebut, yang mereka juga memiliki keyakinan berkaitan dengan arwah di balik itu semuanya. Maka yang kedua ini adalah ingin menerangkan kepada kita sekalian hakikat kesyirikan mereka letaknya di mana dan apa makna ilah yang mereka fahami. Sehingga sekali lagi, salah memaknai ilah dengan makna rububiyah. Mereka tidak pernah terbayang di benak dia, ilah itu adalah yang menciptakan, harus yang menciptakan, harus yang menghidupkan, harus yang memberikan rezeki. Tapi setiap yang dia tujukan hatinya bertawajuh bertakarub, dia melakukan pendekatan diri dengan berbagai amalan-amalan tadi yang dituju adalah Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ilah. Ibaratnya adalah ilah yang kubro, ada ilah yang sughra. Ada ilah besar, ada ilah kecil. Ilah besar Allah Subhanahu wa taala, ilah kecil yang tadi-tadi itu. Yang orang zaman sekarang namanya mereka menamai bukan ilah tapi i'tiqad, keyakinan. Ini keyakinan saya kok tentang wali. Ini keyakinan saya kok tentang Syekh Fulan. Keyakinan, padahal itu yang namanya ilah, itu yang difahami oleh orang Arab zaman dahulu. Maka ketika mereka diajak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka mereka bangkit dan marah dan mereka mengatakan aja'ala ilahan, aja'ala ilahan ilahun wahidan. Ini apakah kalian mengajak kepada kami untuk menjadikan ilah satu, aja'ala al-aliyata ilahan wahidah. Apakah kalian akan menjadikan ilah-ilah kami yang banyak itu menjadi satu ilah saja? Inna hadzal sa'un ujab. Dan itu pula yang digencarkan oleh umatnya Nabiullah Nuh ketika membantah Nuh. La tadarunna alihatakum wala tadarunna wadan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasran. Jangan kalian biarkan ilah-ilah kalian. La tadarunna alihatakum. Jangan kalian biarkan sesembahan-sembahan kalian dihancurkan, dirusak oleh Nuh. Jangan kalian biarkan Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasron. Ilah. Mereka bilang ilah. Sedangkan mereka tidak meyakini mereka adalah yang menciptakan, menghidupkan, sebagainya. Maka itulah yang maknanya ilah adalah itu. Maka kalimat La ilaha illallah menggoncang keyakinan Quraisy, sehingga mereka mengadakan permusuhan besar kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau masuk memberikan tambahan sedikit kepada kita berkaitan dengan macam syafaat. Model syafaat. Jenis syafaat dalam Al-Qur'an yang diterangkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an ada syafaat yang musbatah, syafaat yang ditetapkan Allah, dan ada syafaat yang manfiyah, syafaat yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun singkatnya begini, syafaat yang musbatah adalah keterangan-keterangan Al-Qur'an dan keterangan-keterangan As-Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa syafaat ini akan diperoleh oleh orang-orang tertentu. Hah, orang tertentu yang akan mendapatkan syafaat ini adalah mukminin. Setiap mukminin yang muwahidin, yang diridhai Allah dan diizinkan oleh Allah mendapatkan syafaat. Ini namanya syafaat musbatah. Adapun syafaat yang manfiyah adalah syafaat yang diterangkan dalam Al-Quran bahwasanya orang tersebut tidak akan pernah mendapatkan syafaat. Syafaatnya orang yang memberikan syafaat tidak berguna bagi dia. Siapa yang dimaksudkan? Adalah musyrikin. Kuffar wal musyrikin. Sehingga syarat mutlak untuk mendapatkan syafaat adalah tauhid. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu an pernah bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man as'adun nas yaumal qiyamah bi syafaatik?" Ya Rasulullah, siapakah yang paling berbahagia dengan syafaatmu di hari kiamat kelak? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, bukan dengan kalimat yang paling bahagia dengan syafaatku di kiamat adalah orang yang paling banyak meminta syafaat kepadaku. Orang yang paling banyak meminta syafaat kepadaku. Tapi kata Rasulullah, as'adun nas bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi au min nafsi. Ini orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang ucapannya itu murni keluar ikhlas dari hati dia atau dari jiwanya. Ucapan yang dimaksudkan ucapan yang khalisan yang murni adalah ucapan yang dia fahami maknanya, ucapan yang diamalkan isinya, ucapan yang dia bela keyakinan yang terkandung di dalamnya. Kalau sekedar ucapan, la yang fa' tidak bermanfaat. Andai kan bermanfaat, maka munafik telah bermanfaat baginya ucapan la ilaha illallah. Akan tapi Allah telah berfirman tentang orang munafik, innal munafiqina fid darkil asfal minan nar. Orang munafik dikerak api neraka. Andai kan sekedar mengakui benarnya sesembahan agama yang dibawa Muhammad dan tidak mau mengucapkan, maka ini saya Abu Talib, dia adalah ahlul jannah. Tapi Allah menyebutkan Abu Talib, Rasulullah menyebutkan tentang Abu Talib adalah ahlul nar. Walaupun sering ringan azab yang Allah berikan pada Abu Talib. Sehingga harus mengucapkan, memahami maknanya, dan dia harus mengamalkan amalan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pembelaan pada keyakinan yang benar terhadap kalimat tersebut. Ini orang paling berbaiki dengan syafaatnya Rasulullah Muhammad SAW. Maka kalau Anda mengharapkan syafaatnya Rasulullah, pertama mentauhidkan Allah, kedua mencintai Rasulullah dengan itibak kepada Rasulullah, dan berdoalah kepada Allah dalam doa, ya Allah, Allahumma, ya Allah, jangan engkau haramkan syafaat nabimu bagiku. Sehingga doanya kepada Allah, bukan ya Allah, ya Rasulullah, syafaatilah aku. Ini syirik. Ini adalah doa syirik. Doanya langsung kepada Allah Subhanahu, ya Allah, jangan engkau haramkan syafaat nabimu kepadaku. Singkatnya begitu, kaidah yang kedua. Kaidah yang ketiga, karena waktunya habis, kita kebut sebentar. Kaidah yang ketiga, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasi mutafarriqina fi ibadatihim. Minhum man ya'budul malaikah, wa minhum man ya'budul anbiya was-salihin, wa minhum man ya'budul ahjar wal asjar, wa minhum man ya'budu syamsa wal qamar. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum. والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. Kaidah yang ketiga ini, ikhwan, inginnya beliau ingin menjelaskan pada kita tentang ucapan orang yang mereka ingin membela kesyirikannya dengan kalimat wajar. Rasulullah memerangi orang-orang musyrikin di zaman beliau karena mereka menyembah patung. Adapun kami, yang kami datangi orang-orang soleh, nabi, para wali, bagaimana Anda samakan saya dengan mereka? Maka beliau tegaskan kaidah yang ketiga ini. Yang harus Anda fahami, bahwa hakikat syirik itu seperti yang telah sebelumnya diterangkan, tawajuhnya hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia lakukan berbagai macam persembahan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, walaupun sekedar sebagai wasitah perantara untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau ingin patahkan hujahnya orang seperti tersebut. Kalau anggapan kamu yang diperangi Rasulullah itu adalah orang yang mereka menyembah patung seperti itu, keliru kamu itu. Keliru, sangat besar kelirunya. Rasulullah hidup di tengah-tengah masyarakat yang keyakinan mereka berbeda-beda. Bentuk sesembahan mereka berbeda-beda. Ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah nabi, peti Nasara. Ada yang menyembah orang saleh, penyembahan mereka dengan subhat yang keempat. Ada yang menyembah ajar wal asjar, batu dan pohonan, sebagaimana sebagian orang-orang iltija ilaihim wa du'ahum laisa biibadatin. Jadi syubhat yang keempat ini, pengingkaran si musyrik bahwa si iltija atau bersandar kepada orang soleh, ta'aluk dengan orang soleh, itu bukan merupakan ibadah. Demikian doa kepada mereka juga bukan merupakan ibadah. Maka dia katakan, ana la'budu ilallah, aku tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wa hadzal iltija ilaihim, dan iltija bersandar untuk mendapatkan perlindungan. Karena iltija ini min ma'ani al-isti'adha, dibersandar dalam rangka untuk mendapatkan perlindungan. Ita'alluqul qalb, menggantungkan hati agar mendapatkan perlindungan dari yang disandari. Nah, meminta perlindungan kepada mereka, bersandar kepada mereka demi mendapatkan perlindungan, serta berdoa meminta kepada mereka, niatat am alal khas, karena iltija bagian dari doa, laisa bi ibadah, bukan merupakan ibadah. Ikhafiddin asallahu yakum. Demikianlah kenyataannya, bahwasannya orang-orang yang mereka beribadah kepada selain Allah SWT, mereka tidak memahami tentang makna syirik itu sendiri. Mereka tidak paham tentang hakikat syirik, sebagaimana mereka jahil terhadap ilmu-ilmu syariat yang lainnya. Mereka jahil terhadap usul din. Mereka tidak paham tentang apa makna ibadah. Mereka tidak paham apa makna syirik. Mereka tidak paham apa makna tauhid. Oleh karena itu, maka sangat wajar kalau kemudian mereka mengingkari sesuatu sementara mereka terjerumus di dalamnya, karena kejahilan yang luar biasa yang telah menimpa umat ini. Maka apa bantahannya? Faqul lahu anta tuqirru anna Allah faradu alaika ikhlas al-ibadah wa huwa haquhu alaika. Katakan kepadanya, kamu mengakui, meyakini bahwa Allah Taala mewajibkan kepadamu untuk mengikhlaskan kepada Allah ibadah. Jadi ini ma'ruf, semua orang tahu bahwa kita wajib ikhlas. Semua tahu kita wajib mengikhlaskan ibadah kepada Allah Taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan mengikhlaskan ibadah itu merupakan hak Allah atasmu, artinya kewajiban kamu kepada Allah SWT. Bagaimana ayat tadi, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan bagi Allah ad-din, at-ta'ah, al-amal. Sebagaimana juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal, hal tadruna hal tadri ma haqqullahi 'alal ibad. Maka tatkala beliau menjawab, Allah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan haqqullahi 'alal ibad ayabuduhu wa la yusyriku bihi syai'. Untuk beribadah kepadanya dan tidak disekutukan. Ini hak Allah yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba. Faidah qala na'am, maka apabila dia menjawab na'am, iya, memang demikian. Artinya dia paham bahwasanya ada kewajiban untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Ta'ala. Dan itu merupakan hak Allah terbesar. Faqullahu bayyin li hadzal ladzi faradu 'alaika. Maka katakan kepadanya, jika demikian, bayyin li, jelaskan kepadaku, hadzal ladzi farada Allah 'alaika, sesuatu yang Allah telah mewajibkan kepadamu tersebut ini. Itu kewajiban al-ikhlasul ibadah. Tolong jelaskan kepadaku, apa makna ikhlasul ibadah lillahi azza wa jalla. Wa huwa al-ikhlasul ibadah lillah. Apa yang diminta penjelasan dari di musyrik ini, yaitu tentang makna dari ikhlasul ibadah lillah. Wa huwa haqqu alaik, yang itu merupakan hak Allah atas kamu, yang merupakan kewajiban kamu yang harus ditunaikan kepada Allah Taala. Fa innahu la ya'riful ibadah, maka sesungguhnya dia tidak mengenal ibadah. Wala anwa. Demikian juga tidak pula macam-macamnya. Sebab kalau kemudian dia mengerti makna ibadah, tidak akan dia mengatakan apa? Wa hadzal iltija ilaihim wa du'ahum laisa ibadah. Itu jelas sekali bahwasanya dia tidak memahami tentang hakikat ibadah, apa yang dinamakan ibadah. Maka karena kenyataannya memang dia tidak paham apa itu makna ibadah, berpindah dari debat menjadi taklim. Jadi demikianlah. Jadi kadang-kadang ya, menjadi musuh dalam perdebatan, kadang menjadi gurunya. Jadi karena kadang manusia tidak semuanya mu'amil. Fabayyin ha lahu biqaulika qala Allah ta'ala ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Maka jelaskan kepadanya dengan perkataan, yaitu bawakan firman Allah ta'ala ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan penuh rendahan diri dan khufya, secara lirih, artinya tidak keras-keras. Faida alam tahu bihada, maka apabila engkau sudah ajari dia dengan hal ini, sudah engkau beritahu dia dengan hal ini, fakullahu faida alim tabihada hal huwa ibadatun lillah. Maka apabila engkau sudah tahu ini, bahwasanya ada firman Allah ud'u rabbakum tadarruan wa khufya, bukankah dia itu merupakan ibadah, yaitu at-tadarru wa du'a, atau ad-du'a itu merupakan ibadah. Fala budda ayyakula na'am. Maka tidak boleh tidak, pasti dia akan mengatakan na'am. Iya. Karena apa? Karena diperintahkan oleh Allah SWT. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Semua yang diperintahkan Allah untuk ditujukan kepada Allah, mesti merupakan ibadah. Waddu'au mukhul ibadah. Dan doa merupakan inti dari ibadah. Otaknya ibadah. Ini inti sehari dari ibadah adalah ad-doa. Ini diambil dari hadis. Dari Tirmidzi secara sanad dhaif, ad-doa mukhul ibadah, walaupun secara makna benar. Dan ada yang sore yang sahih, ad-du'a wal ibadah. Faqul lahu idza aqarta annaha ibadatun. Katakan kepadanya, jika kamu sudah mengakui bahwasanya doa merupakan ibadah, wa da'ata Allah lailan wa nahara, dan kamu telah berdoa kepada Allah malam dan siang, khaufan wa tama'an, dengan penuh takut dan rasa harap, summa da'ata fi tilkal hajati nabiyan aw ghairahu, kemudian kamu berdoa dalam permasalahan tersebut, dalam kebutuhan tersebut, seorang nabi kepada seorang nabi atau selainnya, hal asrafta fi ibadatillahi ghairah, bukankah kamu telah mempersekutukan di dalam beribadah kepada Allah dengan yang lainnya? Fala budda ayyakulana, maka pasti dia akan mengatakan iya. Fakullahu, lalu katakan kepadanya, qala Allah ta'ala fasholli li rabbika wanhar. Firman Allah Ta'ala, maka salatlah untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Faida taqallaha wa naharta lahu. Apabila engkau telah mentaati Allah dan kamu berkorban untuk Allah, menyembelih untuk Allah Ta'ala, mengorbankan binatang sembelihan untuk Allah Ta'ala, hal hadi ibadah, bukankah ini merupakan ibadah? Tatkala kamu mentaati Allah, kemudian kamu berkorban untuk Allah Ta'ala, bukankah kamu sedang beribadah kepada Allah? Fala budda ayakula na'am. Maka pasti dia akan menjawab, iya. Faqullahu. Maka kemudian katakan kepadanya, idza naharta li makhluqin nabiyyin aw jinniyyin aw ghairihim. Kemudian jika kamu menyembelih untuk makhluk, baik itu nabi, jin atau yang selain keduanya, hal asyrakta fi hadhihi ibadah ghair Allah, bukankah dengan demikian kamu telah mempersekutukan dengan selain Allah Ta'ala dalam ibadah tersebut, yaitu ibadah nahar, ibadah menyembelih, fala budda ayuqirra wa yaqula na'am. Maka pasti dia akan mengakuinya dan dia akan mengatakan na'am. Iya. Ini jawaban pertama. Karena subhat yang keempat ini ada beberapa jawaban. Apa ringkasan jawaban pertama ini? Secara ringkas, untuk jawaban yang pertama ini, yaitu lawan debat ini ditanya tentang makna ibadah. Kemudian, selanjutnya, kalau kemudian dia tidak mengetahuinya, maka jelaskan kepadanya dengan beberapa contoh. Maka setelah dijelaskan dengan beberapa contoh, kemudian samakan dengan pernyataan dia tatkala dia mengatakan, ana la'budu illallah wa hadzal iltija' ilaihim wa du'a'uhum laisa bi ibadah. Jelas dia mengatakan, saya tidak beribadah kepada Allah, kemudian doa dan iltija' kepada mereka bukan ibadah. Sementara ayatnya jelas. Dan dia pun sudah mengakui tatkala dibawakan ayat, bukankah kalau kamu berdoa kepada Allah ibadah, ibadah. Berarti tatkala kepada Allah berarti kamu telah beribadah kepada Allah. Demikian juga iltija, demikian juga yang lainnya dari perbuatan-perbuatan syirik yang dia lakukan. Nah, kalau kemudian dia ternyata menjelaskan makna ibadah yang benar, secara otomatis sudah. Kalau dia menjelaskan makna ibadah dengan benar, kalau diminta coba jelaskan makna ibadah, kemudian dia menjelaskan dengan benar, maka dan dia menyatakan yang seperti itu tidak ibadah, ya, ini mu'anid. Kemudian jawaban yang kedua, wa kullahu aidha al-musyrikuna alladziina nazala fiihim al-qur'an hal kan ya'buduna al-malaika was-salihin wal-lata wa ghayra dhalika fala budda ayaqula na'am. Dan katakan kepadanya juga, orang-orang musyrikin yang Al-Qur'an turun berbicara tentang mereka, apakah dahulu mereka beribadah kepada malaikat, orang-orang saleh, Lata dan selainnya? Maka pasti dia akan mengatakan na'am. Ini kalau orangnya adalah orang yang kemarin, ya. Kalau orangnya adalah orang kemarin. Kalau kemudian dia orang baru dan enggak ngerti kalau apa? Kalau malaikat, kalau orang musyrikin dulu juga beribadah kepada malaikat, orang saleh dan Lata dan sejenisnya, maka ya diperlakukan seperti sebagaimana kita memperlakukan orang yang pertama. Itu dijelaskan adanya ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrikin itu tidak hanya beribadah kepada berhala, tetapi juga kepada malaikat, orang-orang soleh dan para nabi. Faqul lahu. Maka setelah dia mengakui tentang hal itu bahwasanya musyrikin dulu menyembah malaikat, orang-orang soleh dan lainnya. Wal kanat ibadatuhum iyyahum illa fi du'a wa dzabi wal iltija wa nahwi dzalik. Maka katakan kepadanya, bukankah ibadahnya mereka kepada mereka, ibadahnya mereka kepada teman mereka berupa malaikat, orang soleh, latar dan lainnya termasuk patung, bukankah kecuali hanya dalam masalah doa azab, menyembelih, al-ittija, bersandar untuk mendapatkan perlindungan dan semodel itu. Ini tidak harus yang namanya ibadah kepada berhala-berhala tadi atau malaikat dan sebagainya berupa sujud atau ruku. Ibadahnya mereka juga berupa doa, berupa zabah, berupa iltija, ya dengan kemudian lari ke tempat itu kemudian bersandar kepadanya tatkala mendapatkan musibah misalnya. Wa illa fa muqirruna anna ma'abidu wa tahta qahrillah. Sebab pada hakikatnya mereka mengakui bahwasannya mereka, sesembahan mereka itulah hamba Allah dan di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Allah alladhi yudabbiru al-amra. Dan bahwasanya Allah lah yang mengatur segala urusan. Walakin da'uhum. Namun mereka tetap berdoa kepada mereka. Waltaja'u ilaihim. Dan meminta perlindungan kepada mereka. Lil jahi wasyafati. Karena adanya jah yang mereka miliki. Karena adanya syafaat yang mereka miliki. Wa hadza zahirun jidda. Dan ini amat sangat jelas sebagaimana sudah berlalu. Maka kesimpulan dari bantahan terhadap syubhat yang keempat ini bisa dibuatkan poin-poin, ada 5 poin. Yang pertama untuk bantahan syubhat yang keempat ini, yang pertama bahwasannya perkataan dia itu bertentangan secara nyata dengan dalil-dalil. Yang telah menyatakan bahwasanya doa merupakan ibadah. Karena dia akan menyatakan wa du'a ilaihim laisa ibadah. Iltija wa du'a, dan iltija adalah bagian dari doa. Karena iltija lah bagian dari isti'adah. Isti'adah bagian dari doa. Jadi perkataan dia itu bertentangan langsung dengan ayat-ayat yang sangat jelas yang menyebutkan bahwasanya doa atau dalil-dalil yang sangat jelas yang menunjukkan bahwasanya doa lah ibadah. Seperti firman Allah misalnya waqala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhanmu berfirman ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya aku akan kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong dari ibadah kepadaku. Apa ibadah yang di sini maksudnya? Sebelumnya yaitu ud'uni. Kalau Rabbu ud'uni, ayat ini jelas bukan doa merupakan ibadah. Demikian juga tentang baro'ahnya Ibrahim alaihissalam. Tatkala Allah menceritakan bahwasanya Ibrahim baro' kepada doa-doa mereka. Kemudian di ayat berikutnya dikatakan Allah falama tajalahum lama ya'budu namun dunillah. Tatkala Ibrahim sudah meninggalkan mereka dan apa-apa yang mereka sembah sama Allah. Padahal sebelumnya pengingatan Ibrahim pada masalah doa. Kemudian disebutkan tatkala Ibrahim telah meninggalkan mereka dan apa-apa yang mereka ibadai. Di ayat-ayat Al-Quran terlalu banyak yang menyebutkan doa adalah merupakan ibadah. Bahkan doa merupakan ajalul ibadah. Demikian juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a wal ibadah. Kemudian yang kedua, bahwasanya perkataan seorang musyrik, perkataan dia tatkala menyatakan al-iltija ilaihim wa du'a'u malaysa ibadah, bahwasanya iltija, meminta perlindungan dan berdoa kepada mereka bukan ibadah, kepada sembahan mereka bukan ibadah, inilah perkataan yang batil. Karena nama itu tidak bisa merubah makna. Al-ibrah bil maqasid la bil alfaz wal asma. Al-ibrah bil ma'ani bil haqiqah la bil alfaz wal asma. Jadi tidak bisa merubah hakikatnya dan tidak bisa merubah menghilangkan hukumnya. Imam Al-Qayyim rahimahullah mengatakan, asyirku wal kufru wa syirku wal kufru. Yang namanya syirik dan kufur, ya syirik dan kufur. Li haqiqatihi makna. Jadi dinamakan syirik atau kufur karena hakikat maknanya. La li ismihi wa lafzi. Bukan karena namanya syirik atau namanya kufur, tapi karena hakikat yang ada pada nama tersebut. Faman sajada li makhluqin wa qala laisa hadha bi sujudin lahu hadha khudu'un wa taqbilul ardi bil jibha aw hadha ikramun lam yukhrij bi hadzal alfat an kauni sujudan lillah. Barang siapa yang dia sujud kepada suatu, kepada makhluk, kemudian dia mengatakan aku tidak sujud kepadanya, ini cuma merendahkan diri, cuma mencium apa namanya bumi dengan batu, ini bukan sujud ini namanya. Atau ini ikram, ini namanya seperti ikram, tidak mengeluarkan lafaz-lafaz ini dari kedudukannya sebagai sujud kepada selain Allah. Wa kadzalika man daba li syaitan wa du'a wasta'ada bi wa taqarraba ilayhi bima yuhibbu faqad abada wa illam yusamma dzalika ibadah. Demikian juga orang yang telah menyembelih untuk syaitan dan berdoa kepadanya serta meminta perlindungan kepadanya dan mendekatkan diri kepadanya dengan hal-hal yang dicintai oleh orang yang, atau mendekatkan diri kepadanya dengan apa yang dia sukai, maka sungguh dia telah beribadah kepadanya walaupun dia tidak menamakan hal tersebut atau tidak menamakan tersebut perkara atau walanya sim. Walaupun dia tidak menamakan hal itu sebagai ibadah. Dan demikianlah yang merupakan tipu daya setan. Karena kaum muslimin membaca Al-Quran dan dia sering mendengar syirik. Al-Quran banyak sekali lafaz syirik. Maka kalau kemudian perkara-perkara syirik tetap dinamakan syirik, nanti enggak ada orang muslim yang mau syirik. Maka kemudian setan, membisikkan ke dalam hati orang-orang jahil bahwasanya apa yang mereka lakukan dari berbagai macam takarruf kepada selain mereka itu bukan merupakan ibadah kepada mereka, namun itu adalah semata-mata tawassul dan tasawuf. Jadi wal iltija, jadi bukan syirik, bukan ibadah, itu cuma iltija. Itu cuma bersandar atau cuma minta perlindungan atau cuma jadi karena isti'adzah rapatnya agak berat, ganti yang lainnya. Padahal sama isti'adzah nanti ada ayatnya, ganti iltija. Tidak ada ayat Al-Quran bunyi iltija atau tawasul, tidak didapatkan untuk bahasnya tawasul kepada mereka sirik. Maka dibuat nama-nama yang memang tidak ada nas dalam Al-Quran bahwasanya lafaz seperti itu adalah merupakan kesyirikan. Jadi tidak kemudian dinamakan dengan syirik. Agar supaya hati tidak lari. Yang ketiga, kita katakan kita tidak terima bahwasanya doa tidak termasuk dalam ibadah. Jadi kalau doa dan ibadah disebutkan berbarengan seperti ini, maka ibadah itu lebih umum daripada doa. Tapi kalau doa disebutkan doa masalah atau doa ibadah, maka doa yang lebih umum dibandingkan ibadah. Dan diupayakan untuk enggak apa artinya memahami setiap konteks kalimat, enggak rancu ya. Jadi kadang dalam suatu konteks kalimat doa lebih umum daripada ibadah. Dalam konteks kalimat yang lainnya ibadah lebih umum daripada doa. Tatkala doa dibagi dua, doa masalah dan doa ibadah, maka doa yang lebih umum. Tapi tatkala dikatakan ibadah, doa termasuk ibadah, maka doa yang lebih khusus. Dan mudah-mudahan tidak bingung. Tatkala sudah memahami hakikatnya. Sebab kalau doa itu bukan merupakan ibadah, maka sudah tidak memungkinkan lagi untuk digambarkan apa yang namanya ibadah. Mengapa demikian? Karena di dalam doa itu tercakup berbagai macam bentuk ibadah. Bahkan tidak hanya ibadah satu saja. Di dalam doa tercakup berbagai macam ibadah seperti roja, khauf, at-tawakkul, at-tadarru, khusyah, tama, dan lain sebagainya. Jadi husnudzan billah punya di dalam doa, tidaklah seorang itu berdoa kecuali ketika itu apa? Sudah tercakup berbagai macam ibadah. Maka ini macam ibadah yang termasuk paling banyak mencakup apa? Berbagai macam ibadah lah doa. Oleh karena itu Allah dan Rasulnya sering mentakbir ibadah dengan apa? Dengan doa. Karena tidak ada orang berdoa kecuali dia ada roja kepadanya, ada tamak kepadanya, dan ada rasa khauf kepadanya, ada rasa cinta kepadanya, ada rasa merendahkan diri kepadanya. Dan masing-masing itu, individu-individu tersebut, semuanya merupakan ibadah. Yang apabila bagian dari doa, yang tercakup dalam doa tersebut, itu dipalingkan kepada Allah satu, itu sudah merupakan ibadah kepadanya. Apalagi orang berdoa, tatkala dia berdoa sekaligus dia telah beribadah kepada Allah dengan sekian banyak macam-macam ibadah. Tatkala dia berdoa kepada Allah, maka dengan itu dia telah beribadah kepada Allah dengan berbagai macam ibadah. Karena cakupan yang sangat banyak pada ad-du'a, sebagian pada adzaba, salat dan sejenisnya. Yang keempat, atau sebelumnya saya nukilkan yang dinukilkan dari Taifir Rasul Hamid alias Syaikh Sulaiman, cucu saya Muhammad Wahab, beliau katakan, fa illam yakun al israf fihi syirkan. Jadi setelah menggunakan fasa bahasa mihada, maka tetaplah dengan ini bahasanya doa merupakan ibadah, bahkan merupakan ibadah yang paling agung. Maka apabila doa itu bukan merupakan syirik, maka apabila syirik dalam doa bukan merupakan syirik, maka tidak ada syirik di muka bumi ini. Kemudian kalau di muka bumi ini ada syirik, maka yang pertama kali masuk sebagai contoh syirik itu doa sebelum contoh yang lainnya. Yang paling pantas untuk dijadikan contoh syirik di muka bumi ini sebelum yang lainnya, doa. Karena kesyirikan dalam doa itu lebih mudah untuk dipahami dibandingkan kesyirikan dalam bentuk yang lain. Dan kalau doa sudah bukan syirik, tidak ada lagi sudah. Syirik di muka bumi tidak ada. Kemudian yang keempat, sesungguhnya yang menyebabkan mereka sampai mengatakan demikian sampai mengatakan bahwa iltija dan doa bukan merupakan ibadah, karena mereka mempersempit mafhum ibadah, mempersempit pemahaman tentang ibadah. Mereka menyangka bahwasannya, atau dia menyangka bahwasannya, yang namanya ibadah itu hanya mencakup hal-hal seperti sujud, ruku, dan sejenisnya. Yang kelima, bahwasannya musyrikin di masa turunnya Al-Quran bentuk-bentuk ibadah yang ada pada mereka ketika itu kepada malaikat dan orang soleh juga di dalam masalah doa, dzabah, sembelihan, dan iltija serta yang semodelnya. Dan amat sangat banyak ya, yang menunjukkan bahwasanya ibadahnya mereka ya doa. Bahkan mungkin sujud dan ruku itu amat sangat jarang didapati. Orang musyrikin sujud dan ruku kepada apa? Sanam. Mereka ya doa. Iltija, dzabah, dan sejenisnya. Kemudian sifat yang kelima. Ini dia beranggapan kalau orang mengingkari meminta syafaat kepada Rasul berarti, dan orang soleh, berarti dia telah mengingkari syafaat Rasul dan yang lain. Coba kita lihat ya, bagaimana caranya. Fa'in qala atunkiru syafaat Rasulullah SAW wa tabarra'u minha, maka jika dia mengatakan, apakah kamu mengingkari syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kamu berlepas diri darinya? Yang mengingkari dan tidak menyetujui adanya syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqullahu la unkiruha wa la atabarru minha. Aku tidak mengingkarinya dan aku juga tidak membebaskan diri darinya. Artinya sama-sama saya juga mengakui adanya syafaat dan saya juga mengharapkan syafaat tersebut. Bal huwa sallallahu alaihi wasallam wal musaffah. Bahkan dia Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan syafaat al musaffah dan yang diberikan syafaat. Wa arju syafa'atahu, dan aku mengharapkan syafaatnya. Walakin syafa'ata kulluha lillahi ta'ala. Akan tetapi syafaat itu seluruhnya milik Allah ta'ala. Kama qala ta'ala wa qul lillahi syafa'atu jami'an. Bagaimana firman Allah? Katakan syafaat itu hanya milik Allah seluruhnya. Dalam Al-Zumar 44. Ikhwafidinakumullah fayakum. Kita berbicara cukup panjang di sini tentang masalah syafaat. Jadi ini model-model seperti ini sering apa diilzamkan kepada dari musyrik kepada muwahhid sesuatu yang apa yang bukan lazimnya. Jadi tatkala kita mengingkari perbuatan dia meminta syafaat kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Anggapannya apa? Berarti kamu mengingkari syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal tidak ada korelasinya. Yang saya permasalahkan memintanya kamu kepada Rasulullah. Saya tidak menyatakan bahwa Rasul tidak punya syafaat, Kak. Saya mengingkari permintaan kamu syafaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tuh hakikat syafaat itu? Sesungguhnya hakikat syafaat itu doa. Syafaat itu lah di Idul Fitr. J ja'alahu syaf'an, menjadikan sesuatu menjadi genap. Jadi lawan dari ganjil. Itu secara lugha ya. Dan kalau kita lihat syafaat secara istilahi yaitu at-tawassul lil ghair fi jalbil manfaah aw daf'il madharah. Jadi memerantarai untuk orang lain demi mendapatkan manfaat atau menolak madharah. Demi mendapatkan manfaat atau tertolaknya madharat pada orang lain. Maka makna syafaat kalau istilah dengan lugatan itu sesuai. Si fulan tadinya dia sendirian meminta. Kemudian dia meminta kepada orang lain untuk meminta. Maka tadinya dia sendiri, kemudian datang orang lain sama-sama minta. Maka ada dua permintaan. Yang tadinya satu permintaan jadi dua permintaan. Yang tadinya satu peminta menjadi dua peminta. Maka menjadi apa? Menjadi genap. Itulah syafaat. Maka kalau kemudian ada seseorang meminta kepada orang lain demi orang lain, maka dia namanya apa? Syafi. Menggenapkan orang yang pertama untuk menuju kepada orang yang ketiga. Yang membutuhkan di sini dua. Ya dia butuh kepada orang ketiga, ini butuh kepada orang ketiga. Lalu orang pertama, tapi sama-sama. Sama-sama butuh. Ya, karena dia butuh permintaannya, apa dikabulkan permintaannya tapi demi orang lain. Kalau ini membutuhkan lalu melalui orang, maka sama-sama butuh kepada orang yang satu ini. Tapi kalau yang kedua bukan untuk kepentingan sendiri tapi untuk orang lain. Nah, orang kedua inilah namanya syafi. Jadi menggenapkan permintaan orang lain yang tadinya dia sendirian. Kemudian berdasarkan nas-nas yang sahih bahwasanya syafaat itu hak. Syafaat itu benar adanya. Namun syafaat yang benar adanya itu harus terpunya syarat. Maka saya sampaikan bahwasanya syafaat terbagi menjadi dua. Syafaat yang musbita dan syafaat yang manfiya. Syafaat yang musbita dan yang manfiya. Musbita dan manfiya, yang ditetapkan dan yang dinafikan. Syafaat yang ditetapkan, yang diakui yaitu syafaat yang terpenuhi di dalamnya empat syarat. Atau kadang dikelompokkan jadi dua saja, tapi dari masing-masing dua bercabang dua, jadi empat. Dua syarat tersebut, nanti gampang yang dua dibagi dua lagi, yaitu izin dan ridho. Izin dari Allah dan ridho dari Allah. Izin dari Allah dan ridho dari Allah. Dan nanti juga akan disampaikan nanti untuk supaya lebih mudah mengkodimah terlebih dahulu. Kemudian izin ini terbagi menjadi dua. Izin Allah kepada syafi. Izin Allah kepada syafi untuk memberikan syafaat. Dan izin Allah bagi al-masyfu' lahu, bagi orang yang mau disyafaati. Kemudian syarat yang kedua yaitu ridho, sama. Jadi ridho Allah kepada syafi. Kemudian ridho Allah kepada masyhur lalu yang mau disyafaati. Yang mana izin dan ridha Allah tersebut tidak akan diberikan kecuali bagi ahlu tauhid. Izin dan ridha Allah tersebut tidak akan diberikan, tidak akan tertuju atau diberikan kecuali kepada ahli tauhid. Nah, kita baca apa yang perlu sampaikan. Jadi setelah kita nyatakan, yang tidak memenuhi kriteria tersebut, maka itu syafaat yang manfiah. Itu syafaat yang terjadi tanpa izin dan ridho dari Allah Taala. Itu ternafikan. Tidak akan pernah terjadi syafaat tanpa izin dan ridho dari Allah Taala. Dan Allah tidak akan pernah ridho kepada seorang musyrik. Maka mustahil, tidak akan mungkin seorang musyrik akan mendapatkan syafaat dari para syafi'i. Kecuali dalam satu keadaan saja. Kecuali dalam satu keadaan untuk satu orang saja. Yaitu paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena keriduan Allah kepada Rasulnya. Bukan karena keriduan Allah kepada makhluk lahunya, tapi karena keriduan Allah kepada Rasulnya. Kalau ridho terhadap permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mensyafaati pamannya Abu Thalib, dan itu pun bukan untuk keluar dari api neraka, tapi untuk diringankan azabnya. Sudah, itu satu-satunya. Dari orang kafir yang disyafaati oleh Allah Subhanahu wa taala, diizinkan untuk disyafaati hanya untuk Rasulullah dan hanya untuk pamannya. Dan juga bukan untuk keluar dari neraka, tapi hanya untuk peringatan azab saja. Apa yang saya jelaskan? Sebagaimana apa yang beliau sampaikan di sini? Wala takunu illa min ba'di idzillahi kama qala ta'ala man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Dan tidaklah akan terjadi syafaat itu kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Taala. Sebagaimana Allah katakan, "Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih." Tidak ada, man di sini istifham ingkari. Tidak ada seorang pun yang akan memberikan syafaat di sisinya kecuali setelah izinnya. Kecuali dengan izin Allah Taala. Apa maksudnya izin? Isfa'. Berilah syafaat, itu izin. Tidak akan kemudian ada orang meminta kepada Allah sebelum izinnya. Berdoalah, memintalah. Memintalah untuk orang lain. Ya, setelah diizinkan dulu. Berbeda dengan syafaat yang di dunia. Dari wuzara, para menteri kepada presidennya. Maka tahu-tahu nyelonong. Bu Presiden, ini keponakan saya butuh pekerjaan. Mungkin. Padahal belum ada izin. Hai para menteri, barang siapa yang ingin memintakan saudaranya silakan minta. Tidak ada maklumat seperti itu tahun-tahun nyelonong. Memintakan demi orang lain. Nah, ini namanya syafaat tanpa izin. Nah, di sisi Allah tidak ada. Di sisi Allah. Jadi di akhirat tidak ada syafaat tanpa izin Allah Taala. Adapun di dunia mungkin tanpa izin syar'i. Tapi izin kauni. Secara syar'i tidak diizinkan untuk memberikan syafaat kepada orang musyrik, tapi secara kauni ada. Tahu-tahu orang berdoa kepada Allah untuk orang musyrik. Ada, itu secara izin kauni. Ataupun izin syar'i tidak boleh. Wa ma kana linabiyyin Teruskan mananya. Pemasaan alin nabiin wal mu'minin ayat takfiru lil musyrikin. Tidak sepantasnya, tidak boleh bagi seorang nabi juga kaum mukminin untuk memintakan ampun bagi orang-orang musyrik. Jadi tatkala orang berdoa untuk orang lain, apa namanya meminta kepada Allah untuk orang lain, apa namanya? Syafaat di dunia mungkin terjadi tanpa izin syar'i, tetapi mesti atas izin kauni. Yang bingung izin syar'i, izin kauni, maka merojah usul salat atau belajar usul salat. Atau besok hadir pada hari DMD ya, pembahasan masalah takdir. Hari tanggal 4, ya. Hari Ahad. Insya Allah akan dijelaskan masalah seperti itu. Kalau di akhirat, maka harus ada izin syar'i dan izin kauni. Jadi memang diizinkan Allah Ta'ala secara kaunan dan syara'an untuk memberikan syafaat. Di jelas ini tidak ada yang memberikan syafaat di sini kecuali telah mendapatkan izinnya. Wala yasfau bi ahadin illa min ba'di ayatanallahu fihi. Dan juga yang mendapatkan izin tadi tidaklah dia akan memberikan syafaat kepada seorang pun kecuali setelah Allah mengizinkan baginya, kecuali setelah Allah memberikan izin untuk dia. Kama qala ta'ala wa la yasauna illa liman irtada. Dan tidaklah mereka akan memberikan syafaat kecuali bagi orang yang Allah ridhoi. Wa huwa la yardha illa tauhida. Dan Allah tidak akan ridha kecuali tauhid. Kama qala ta'ala wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya, maka tidak akan diterima darinya. Al-Islam ay tauhid. Islam lillah bit tauhid. Dengan demikian, apakah seorang yang dia meminta syafaat kepada selain Allah, dia seorang muwahhid? Jawab. Seorang yang meminta syafaat kepada selain Allah di dunia ini, dia meminta syafaat kepada selain Allah, apakah dia seorang muwahhid? Tidak. Mengapa? Karena dia telah berdoa kepada selain Allah, dan doa kepada selain Allah syirik. Dan jangan terkesa-kesa kemudian memprotes. Nah, katanya manusia berbondong-bondong minta syafaat. Buktinya mereka minta syafaat kepada para safi di akhirat nanti. Bantahannya nanti ya, di ujung dari kitab ini. Simpan dulu. Yang jelas terbantah. Kita cukupkan sampai di sini dulu, jalan lanjutkan ya. Masih belum selesai masalah syafaat. Sana kelompok yang menjaga saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi.